الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dawil kitab wa sunnah dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar sujud at-tilawah dan telah kita sebutkan sebelumnya beberapa hukum dan permasalahan yang menyangkut tentang sujud at-tilawah. Kemudian termasuk di antara permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama dalam sujud at-tilawah, apakah seseorang melakukan sujud at-tilawah disyaratkan harus dalam keadaan suci, atau apakah diperbolehkan seorang melakukan sujud tilawah meskipun dia dalam keadaan berhadas, meskipun dia dalam keadaan tidak berwudu, atau misalnya dia dalam keadaan junub. Kalau kemudian dia sujud tilawah, apakah yang demikian diperbolehkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan seorang yang melakukan sujud tilawah dalam keadaan suci, namun meskipun dalam keadaan berhadas, maka dia tetap disyariatkan untuk melakukan sujud at-tilawah. Dan pendapat ini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Dan ini merupakan mazhab yang zahir yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam sahihnya beliau menyebutkan bab sujudil muslimin ma'al musyrikin wal musyrik najis laisa lahu wudu, bab tentang sujudnya kaum muslimin bersama dengan orang-orang musyrik padahal orang musyrik itu najis, tidak sah wudu baginya. Lalu kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yasjudu ala ghairi wudu, bahwa Abdullah bin Umar beliau melakukan sujud tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Jadi ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa boleh seorang melakukan sujud tilawah meskipun dalam keadaan berhadas. Dan tentunya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perselisihan yang disebutkan oleh para ulama tentang disyaratkannya taharah harus dalam keadaan suci ketika seorang melakukan sujud at-tilawah ini apabila seseorang melakukannya di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka dia mengambil hukum sholat yang dimana harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu, ma'asyara alaikum rahimakumullah, perselisihan yang terjadi kalangan para ulama tentang disyaratkannya taharah pada saat melakukan sujud at-tilawah itu apabila seorang melakukannya di luar salat. Sebagian para ulama berpendapat disyaratkannya bahwa seorang tidak sah melakukan sujud tilawah kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Dan ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, yushtaratu li jawazi sujud at-tilawah sihhatihi syurutu salatin nafli, bahwa disyaratkan bolehnya melakukan sujud at-tilawah dan sahnya itu disyaratkan padanya syarat-syarat sahnya salat sunnah. Maka ini ada dua perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Dan sebab terjadinya perselisihan ini Itu disebabkan pula karena para ulama mereka berselisih dalam menyikapi sujud tilawah. Apakah sujud tilawah bagian dari sholat atau bukan? Ketika seorang melakukan sujud tilawah, apakah ketika seorang melakukan sujud tilawah itu dianggap sholat atau bukan sholat? Nah, bagi mereka para ulama yang menganggap bahwa sujud tilawah itu sholat, maka mereka mensyaratkan harus dalam keadaan suci, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seorang hamba kecuali apabila dia dalam keadaan suci hingga dia berwudu, sebagaimana yang kita ketahui dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berpendapat bahwa sujud tilawah bukan sholat, bukan sholat, seperti halnya kita mengatakan membaca suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah bukan sholat, akan tetapi di saat dibaca di dalam sholat maka Al-Fatihah merupakan bagian dari sholat, yakni termasuk rukun sholat. Namun jika dibaca di luar sholat, seseorang membaca suratul Fatihah, maka membaca suratul Fatihah bukan sholat. Maka demikian pula keadaannya hal ini, sujud tilawah. Meskipun sujud merupakan bagian dari sholat, namun sujud tilawah bukanlah sholat. Sujud tilawah bukanlah sholat, sehingga tidak disyaratkan seseorang harus dalam keadaan suci ketika melakukan sujud tilawah. Meskipun seorang dalam keadaan berhadas, diperbolehkan melakukan sujud tilawah. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah An-Najm di Makkah, maka kaum muslimin pun sujud dan orang-orang musyrikin pun ikut sujud. Orang-orang musyrikin ikut sujud dengan sujudnya kaum muslimin ketika itu. Sampai-sampai terdengar berita bahwa penduduk Makkah telah masuk Islam karena mereka ikut sujud bersama kaum muslimin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat An-Najm. Ya, sebagian mereka ada yang sampai berhijrah ke Habasyah mendengarkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka telah masuk Islam, mereka kembali meninggalkan Habasyah. Ternyata begitu mereka tiba di Makkah, mereka mendapati kondisi kaum muslimin sangat mengenaskan. Dan apa yang mereka dengarkan dari berita ternyata itu merupakan berita yang tidak benar. Sehingga ma'asyara alaikum rahimakumullah, untuk mengatakan disyaratkannya dalam keadaan suci, ini membutuhkan dalil. Meskipun kita mengatakan bahwa keadaan yang paling afdal, yang paling utama seorang ketika sujud tilawah, tentu pada saat dia dalam keadaan suci. Namun mensyaratkan seorang melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan suci, ini membutuhkan dalil. Oleh karena itu Al-Allamah Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Laisa fi ahadithi sujudit tilawah ma yadull ala i'tibari an yakuna sajid mutawaddian." Bahwa tidak terdapat di dalam hadis-hadis tentang sujudut tilawah yang menunjukkan bahwa seorang yang dalam keadaan melakukan sujudut tilawah harus dalam keadaan berwudu. Harus dalam keadaan berwudu. Ini tidak ada sama sekali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yasjudu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam man hadara tilawatahu wa lam yunqal annahu amara ahadan minhum bil wudu. Dan telah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menghadiri bacaan Nabi alaihi salatu wasallam, namun tidak dinukilkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan seseorang dari mereka untuk berwudu. Sehingga yang sahih dalam hal ini bahwa sujud tilawah tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci, meskipun yang afdal tentunya seseorang melakukannya dalam keadaan suci. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah disyaratkan ketika seorang melakukan sujud tilawah harus menghadap kiblat atau dibolehkan menghadap kepada yang lainnya? Dan pembicaraan kita sekali lagi pembicaraan di luar sholat. Adapun sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat, maka dia mengambil hukum sholat. Dia harus menghadap kiblat, dia harus dalam keadaan suci. Naam, dan yang lainnya dari hukum-hukum yang dijelaskan dalam sholat. Namun karena sujud tilawah tidak termasuk sholat dan tidak disebut sholat, maka tidak mengapa seorang melakukan sujud di luar sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Meskipun yang afdal, yang paling utama, seseorang melakukan sujud dengan menghadap kiblat, sujud tilawah. Namun diperbolehkan apabila seorang melakukan sujud at-tilawah dalam keadaan dia tidak menghadap kiblat. Karena untuk menetapkan disyaratkan yang menghadap kiblat ini juga membutuhkan dalil. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang seperti setelah asar hingga terbenamnya matahari, atau setelah subuh hingga terbitnya matahari? Apakah diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut ketika seorang membaca Al-Quran Al-Karim lalu menemui ayat sajadah? Apakah diperbolehkan baginya untuk melakukan sujud at-tilawah sementara itu merupakan waktu yang terlarang? Sementara itu merupakan waktu yang terlarang. Dan pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa diperbolehkan. Tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Bahwa seorang boleh melakukan sujud at-tilawah meskipun pada waktu-waktu terlarang. Sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan, sujud tilawah bukanlah sholat. Sujud tilawah bukan sholat, sehingga dia tidak dikenai hukum-hukum seperti seorang yang mengerjakan sholat. Ya, sementara yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan sholat, larangan sholat setelah asar dan setelah subuh. Sedangkan sujud tilawah bukanlah sholat, maka diperbolehkan melakukan sujud at-tilawah. Naam, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Ini yang sahih dalam dalam permasalahan ini. Karena tidak adanya dalil naam yang melarang seseorang untuk melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang tersebut. Sehingga yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan ru'yan ba'du sahabat annahu yakrah sujud at-tilawah fil awqatil makruha wadh-dhahir 'adamul karaha li'anna sujud al-madhkur laysa bi salatin wal ahadith al-waridah fi an-nahy khassatun bis salah. Diriwayatkan dari sahabat bahwa mereka membenci melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang dibenci atau yang terlarang. Lalu kata beliau, yang zahir tidak dimakruhkan sama sekali. Sebab sujud tersebut, yakni sujud tilawah, tidak teranggap sholat. Sementara hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seorang sholat setelah asar dan setelah subuh, naam, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hal ini semuanya berbicara tentang masalah sholat. Ya. Sementara sujud tilawah bukanlah salat, sehingga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, seorang melakukan sujud at-tilawah meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.